السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Semoga pertemuan ini, majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menambahkan iman dalam diri kita, menumbuhkan semangat beramal dalam jiwa kita. Namun sebelumnya, sebelum saya mulai tema kita, saya harapkan untuk merapat agar nanti yang datang di belakang bisa muat dan cukup bi'inillah azza wa jal. Akhwatul iman, satu tema yang ingin saya bicarakan pada kesempatan pagi ini, yaitu memahami bagaimanakah syariatnya, bagaimanakah tata caranya kita bisa mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menggambarkan keluarga yang sakinah, dan ayat ini telah menjadi rutinitas penghulu ketika mengadakan akad nikah. Setiap penghulu ketika mengakadkan atau menikahkan dua insan selalu membaca ayat ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Selalu resmi dimanapun kita menghadiri akad nikah atau kita menikah sendiri, ayat ini selalu dibacakan. Ini telah menjadi prosedural resmi bahwa penghulu akan membacakan ayat ini. Ikhwatul iman, dan memang inilah resep keluarga sakinah betul-betul ada dalam ayat ini. Dan kalau kita merasakan mendapatkan ada keluarga yang tidak harmonis, maka jawabannya juga ada di ayat ini. Berbagai macam problematika rumah tangga sebetulnya solusinya hanya ada di ayat ini. Ada di ayat ini semuanya. Sederhana sekali. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang paling sempurna membicarakan tentang konsep rumah tangga. Bahkan bukan hanya membicarakan konsepnya saja, bahkan ini dijadikan rumah tangga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dijadikan sebagai ayat. Wa min ayatihi, salah satu tanda keagungan Allah. Salah satu tanda keesaan Allah. Salah satu tanda kebijaksanaan Allah, hikmatullah. Salah satu tanda kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan rumah tangga, hubungan laki dan wanita yang dijalin dengan hubungan pernikahan itu sebagai ayah, sebagai sebuah tanda keagungan. Idealnya untuk sedikit menggambarkan bagaimanakah seharusnya rumah tangga umat Islam, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan rumah tangga itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Kalau kita bandingkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya, kita akan dapatkan ternyata selama ini rumah tangga kita belum layak untuk dikatakan sebagai tanda keagungan Allah. Nampaknya belum pantas, ada yang salah dalam rumah tangga kita. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, apa yang terjadi dalam diri kita? Kagum, bukankah demikian? Takjub. lisan kita tidak tahan untuk tidak mengatakan subhanallah, subhanallah dan masya Allah. Spontanitas bertakbir Allahu Akbar. Ketika melihat petir menggelegar, hati kita menjadi ciut. Tanda keagungan Allah, tanda kekuasaan Allah, hati ini menjadi takut. Kemudian ketika kita melihat, misalnya suara yang merdu, burung-burung yang berkicau begitu merdu, hati ini menjadi tenteram. Angin yang sepoi-sepoi, hati terasa sejuk rasanya, tenang, rasa lelah pun hilang. Enak ya, duduk di bawah pohon, yang lelahnya tadi luar biasa, duduk bawah pohon, dihembus oleh angin sepoi-sepoi. Masya Allah enaknya. Plong, rasanya rasa lelah itu hilang. Nah, sudahkah kita di dalam rumah tangga kita merasakan perasaan yang sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Akan kami tunjukkan kepada mereka semua, kepada manusia, tanda keagungan Allah. "Sanurihim ayatina fil afaq," di alam semesta, dan juga pada diri mereka sendiri. Kita selama ini lebih sering untuk mencari tanda keagungan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah di mana? Di alam semesta. Tadabur alam katanya. Ada istilah tadabur alam. Namun jarang dari kita yang berpikir tadaburun nafs. Tadabur pada diri sendiri. Yang sering kita dengar, muhasabah, introspeksi diri untuk mencari apa? Kesalahan. Untuk mencari kekurangan, mencari dosa. Itu yang selama ini kita dengar. Muhasabah untuk mencari apa? Kekurangan dan kesalahan. Padahal jiwa kita, apa yang ada pada diri kita ini adalah tanda keagungan Allah. Bukan hanya kita cari salahnya, sepatutnya kita juga harus mencari betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita dan bahkan telah menjadikan kita hidup berpasang-pasang semacam ini. Ada wanita, ada pria. Dijalinlah hubungan pernikahan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan itu dijadikan sebagai tanda keagungan. Tentunya ketika itu merupakan tanda keagungan Allah. Seharusnya setiap kali kita melihat istri kita, seharusnya setiap kali kita sampai ke dalam rumah kita, kita akan merasakan kedamaian. Kita akan merasakan kesejukan dalam hidup. Kita akan mengatakan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Namun siapa dari kita yang sejak menikah sampai saat ini, ada yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang baru nikah. Ketika sampai ke rumah, dia pertama kali yang dia baca, Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah, rasa takjub, kagum. Siapa dari kita yang mampu mengatakan semacam itu? Ketika sampai di rumah, terbayanglah, kumprang, piring pecah. Terbayanglah, ceder, pintu terbanting. Anak nangis, katanya sudah dari pekerjaan capek sampai rumah, pusing. Subhanallah, pernahkah kita sampai di rumah melihat keluarga kita dengan senyum, geleng-geleng? Kata istri kita, mas, kenapa senyum-senyum? Istrinya curiga, ada apa senyum-senyum ini? Kalau dijawab, saya senyum kagum, masya Allah. Melihat tanda keagungan Allah. Tidak akan percaya. Akan diintegrasi kita. Ada apa ini? Padahal seharusnya, seperti ketika kita melihat pemandangan indah, kita geleng-geleng dan kagum. Itulah rumah tangga. Karena dalam ayatnya Allah jadikan, Allah jelaskan, gambarkan rumah tangga itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Subhanallah. Di antara tanda keagungan Allah, Allah jadikan dari diri kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, untuk apa? untuk nambah pekerjaan, untuk nambah pusing kepala, untuk menambah susah, menambah derita, tidak. Allah tegaskan litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah. Sakinah dalam bahasa Arab diambil dari kata sakana yaskunu, yang artinya diam, tentram, tidak bergerak, tidak bergejolak. Artinya harus idealnya dalam rumah tangga. Ketika kita betul-betul berhasil membangun rumah tangga yang benar, kita akan mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman dalam segala hal. Dalam segala hal kita mendapatkannya, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah ketika bersama pasangan kalian. Sakinah, ketenangan. Tenang apanya, Pak? Sebagian orang berpikiran kerdil dengan mengatakannya tenang syahwatnya, sudah dilampiaskan. Selanjutnya tinggal pusingnya. Kenapa? Ya harus menafkahi, pusing memikirkan nafkah. Ya harus mendidik, pusing lihat anak istri yang tidak nurut. Kemudian berbagai macam tanggung jawab rumah tangga. Katanya pusing, karena itu sampai begitu pesimisnya, begitu buruknya pandangan masyarakat tentang rumah tangga. Sampai-sampai ada sebutan cekcok itu bumbunya rumah tangga. Jadi kalau tidak cekcok, bagaikan masakan yang tidak diberi bumbu. Silakan Bapak pulang nanti bilang kepada istri, Bu, tolong hari ini saya mau nyoba masak, enggak usah pakai bumbu. Ini ada daging paling enak, ikan paling enak. Tolong dimasak tanpa bumbu. Bisakah enak? Masyarakat sudah sampai punya pemikiran negatif. Untuk memiliki rumah tangga yang enak, harus dibumbui dengan cekcok. Kalau tanpa cekcok, berarti rumah tangga tidak akan enak. Seperti masakan tanpa bumbu. Katanya cekcok itu adalah bumbunya rumah tangga. Bukan, cekcok itu adalah racun rumah tangga. Itulah yang menjadikan rumah tangga kita tidak enak. Adanya cekcok. Adanya cekcok. Makanya tidak pernah ada bapak-bapak yang pulang ke rumah, Bu, rasanya hambar ya, sudah nikah ini 20 tahun, 30 tahun, kok gitu-gitu saja. Yuk biar enak, ditambahi bumbunya. Gimana Pak? Ya kita cekcok. Kita kelahi. Kan katanya bumbu rumah tangga. Kalau kita masak, kayaknya masakannya kurang enak nih. Apa Pak caranya? Tambahi garam, tambahi cabai. Ah, enak sekarang. Nah, inilah pesimis yang telah menguasai diri kita sampai mengatakan cekcok itu adalah bumbunya rumah tangga. Artinya, sudah ada sebuah klaim bahwa kalau mau berumah tangga ya harus siap cekcok. Cekcok itu pasti, tidak mungkin tidak. Itu harus, subhanallah. Tidak demikian rumah tangga Islami. Karena tidak heran bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati. Ketika menikah itu seakan-akan masuk surga, Pak. Bukan malah seperti sekarang, ya wong nikah ya harus tanggung jawab. Tanggung jawab berarti apa? Ya harus banteng tulang. Banteng tulang ya harus siap cekcok, siap ribut, siap ini dan siap itu. Subhanallah. Tidak demikian rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami Allah gambarkan litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan kedamaian, ketentraman. Dalam ayat lain Allah gambarkan rumah tangga itu dengan gambaran yang lebih indah. Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Sebagaimana kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Pernahkah salah seorang dari kita pakaiannya itu membuat dia luka, membuat dia terjerat? Pasti kalaupun pernah, dia tidak akan pernah pakai lagi pakaian itu. Pakaian itu harus terasa nyaman di badan. Menutupi kekurangan. Melindungi kita dari terik, dari panas, dari dingin, dari debu, dari segala hal yang mengganggu. Itu pakaian. Pakaian menutupi aurat, menutupi kekurangan, melindungi kita. Dan bukan hanya itu, pakaian menjadikan kita semakin tampan, berdandan dengan pakaian yang bagus. Sehingga seringkali orang bilang, "Mas, kalau pakai baju ini, tambah muda deh, tambah cakep, tambah pantas." Tapi ada orang pakai baju, kata, "Mas, kalau pakai baju ini, kayak memedi sawah." Bapak tahu ya, yang di sawah itu, ada untuk nakut-nakuti burung, tongkat disilangkan, kemudian dipasangi baju. "Mas, jangan pakai baju ini dah, kayak memedi sawah," katanya. Jadi pakaian yang baik adalah pakaian yang menutupi aurat, melindungi kita, dan juga menghiasi kita. Itulah gambaran rumah tangga yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sudahkah kita, ikhwatul iman? Sudahkah kita sebagai suami memainkan, menjalankan tiga peranan ini? Melindungi, seperti pakaian melindungi kita dari panas, dari dingin, dari debu. Sudahkah kita berperan sebagai pakaian, yaitu menutup aurat? Apalah artinya pakaian kalau ternyata auratnya kelihatan? Sehingga orang, "Buat apa, Mas, pakai celana, wong celananya juga bolong, kelihatan auratnya." Sama aja tidak pakai pakaian. Pakaiannya transparan, kelihatan semuanya. Sudahkah kita sebagai suami berperan seperti pakaian yang menjadikan orang yang mengenakan pakaian tersebut semakin tampan, semakin cantik? Ini tugas, ini tanggung jawab, ini arti rumah tangga yang Allah gambarkan sebagai sakinah. Percayalah, kalau tiga hal ini, melindungi, membentengi, kemudian menutupi aurat, kekurangan-kekurangan, dan kemudian yang ketiga menghiasi, itu kita jalankan dalam rumah tangga kita, pasti sakinah itu akan terwujud. Namun sayang, seringkali dalam rumah tangga kita, tiga fungsi dari suami ataupun istri ini tidak kita jalankan. Bukan hanya satu atau dua, tiga-tiganya tidak kita jalankan. Kita hanya menjadi juragan, menjadi majikan. "Saya kan sudah bayar," seperti di warung. "Saya sudah bayar, ya harus diambilkan. Saya sudah bayar, ya harus dilayani. Saya sudah bayar, saya boleh komplain, bebas." Customer, konsumen, bebas komplain. Dalam rumah tangga seringkali suami memposisikan dirinya sebagai konsumen. Seperti ketika dia jajan di warung. Dia tidak cocok, ya dia tinggal, ganti warung lain. Subhanallah. Ini adalah persepsi, ini adalah cara pandang tentang rumah tangga yang salah. "Saya kan punya uang banyak, saya sudah belikan, saya pabrik ini, saya harus mendapatkan apa?" Subhanallah. Nuntut. Inilah salah satu penyebab rumah tangga kita tidak harmonis. Kita dengan cara ini menikahi siapapun wanita di dunia ini, kita tidak akan pernah mendapatkan sakinah. Kenapa? Fungsi suami, fungsi istri, yang tiga yang Allah gambarkan dalam bentuk apa namanya libas, pakaian tidak terwujud dalam diri kita. Istri pun demikian. Ketika istri, "Loh, saya kan wanita cantik. Saya kan seorang yang hafizah. Saya kan punya kelebihan ini dan itu. Apa yang saya dapat? Apa yang engkau beri?" Menuntut. "Loh, sana diberi ini, sana diberi ini, kenapa saya tidak?" Subhanallah. Inilah gambaran pakaian yang tidak tepat. Kenapa? Karena pakaian bukan melindungi, bukan menutupi, dan bukan menjadikan kita tampan, menjadikan kita cantik. Justru malah membebani hidup kita. Membebani, karenanya wajar bila rumah tangga itu terasa gersang. Karena itu ikhwatul iman, kalau kita ingin mendapatkan, membangun rumah tangga yang sakinah, sehingga benar-benar kita merasakan sakinah dalam diri kita, kedamaian dalam rumah tangga kita, hati kita betul-betul mendapatkan ketentraman dalam rumah tangga kita, maka masing-masing dari kita sepatutnya memposisikan diri seperti pakaian yang Allah gambarkan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Saling berimbal balik. Suami berpikir, bagaimanakah saya menutupi kekurangan istri? Karena memang wanita dengan membawa sejuta kekurangan. Suami sudah sepatutnya berpikir, bagaimanakah saya bukan hanya menutupi kekurangan atau yang disebut dengan aurat istri, kelemahan istri, tapi saya juga harus bisa melindungi dari ancaman yang bisa merusak rumah tangga saya. Mendidik, menjaga pergaulan istri, seperti pakaian kita melindungi kita dari terik matahari, dari panas, dingin, dari debu. Percayalah, ikhwatul iman. Siapapun istri kita, pasti ada ancaman yang bisa merusaknya, menjadikannya terganggu, menjadikannya sakit. Seperti tubuh kita, sekuat apapun tubuh kita, pasti terancam dengan panas, dengan dingin, dengan debu, dengan berbagai macam yang ada di luar kita. Seperti itu istri kita. Sesoleh apapun istri kita, pasti ada ancaman yang bisa menjadikannya rusak. Bisa menjadikannya rusak. Karena suami bertanggung jawab untuk melindungi, membentengi istri dari hal-hal yang dapat merusak. Bisa merusak agamanya, merusak akhlaknya, merusak moralnya. Misalnya, datangkan ke dalam rumah tangga kita hal-hal yang bisa mendidik, bukan merusak. Banyak suami yang ke dalam rumahnya, dia membawa hal-hal yang merusak. Bukan hanya sekedar akhlak, tapi juga agama istrinya. Dibawakan majalah-majalah, dibawakan tontonan-tontonan, sarana-sarana, fasilitas-fasilitas yang dapat merusak moral dan bahkan agama istri kita. Pergaulan. Sudahkah kita membentengi rumah tangga kita dari pergaulan yang dapat menodai moral, agama, akhlak istri kita? Ini fungsi kita sebagai libas, yaitu sebagai pelindung. Kemudian, sudahkah kita sebagai suami menjadikan istri kita semakin percaya diri di dunia ini? Semakin indah. Semakin percaya diri seperti ketika antum mengenakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Orang siapapun dia, ketika dia mengenakan pakaian yang bagus, dia akan semakin percaya diri, semakin pede. Demikian pula istri. Ketika suami mampu membesarkan hati istrinya, menumbuhkan harga diri dalam istrinya, maka istri itu akan semakin percaya diri. Dia merasa dia adalah wanita yang dihormati. Dia wanita yang berarti di dunia ini. Kenapa? Dia memiliki tanggung jawab mendapatkan kepercayaan dari suaminya. Dan kepercayaan ini adalah kepercayaan yang mahal. Melahirkan seorang anak yang saleh dan salihah. Bukan sembarang wanita bisa melakukannya. Mendidik anak. Bagaimana suami mampu menanamkan dalam diri istrinya bahwa tugas istri di dalam rumah itu sangat mahal, tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Betapa tidak melahirkan, kemudian bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Banyak orang wanita, banyak istri yang merasa, saya ini tidak banyak apa-apa di dunia ini. Tidak banyak berbuat apa-apa. Kalau fulanah, Masya Allah, dia wanita karir. Dia dapat gaji besar, bisa membantu suaminya membangun rumah, membeli kendaraan, bisa membantu suaminya ini dan itu, bisa berhaji bareng. Kenapa? Istrinya ikut bekerja sehingga penghasilannya besar. Kalau saya, ibu rumah tangga, tidak ada artinya saya ini. Tidak bisa membantu suami, tidak bisa memberi, tidak bisa berbuat, tidak bisa membeli, apapun tinggal minta, apapun minta suaminya. Subhanallah. Terjadi pergeseran pola pikir. Allah subhanahu wa ta'ala membagi makhluknya, manusia menjadi wanita dan pria. Dan Allah telah menjadikan kodrat wanita untuk senantiasa berada di dalam rumah. Untuk senantiasa berada dalam rumah. Sebagaimana Allah tegaskan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian, قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, hendaknya kalian menetap di dalam rumah kalian sendiri. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, dan menetaplah kalian di dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan ikuti budaya orang-orang jahiliyah yang banyak keluar rumah, banyak memamerkan kecantikannya di luar rumah. Ini adalah budaya jahiliyah ketika wanita banyak keluar dari rumah. Sehingga sekarang terjadi pergeseran pemahaman di mana kaum wanita yang bekerja di luar rumah lebih mulia, lebih diminati, lebih berharga dibanding wanita yang hanya di dalam rumah. Karena itu banyak pemuda yang mencari, mengejar calon istri yang punya jabatan, karir, bisa bekerja di luar rumah, punya penghasilan, dokter, perawat, bidan yang bisa keluar rumah, bisa bekerja, punya penghasilan. Sedangkan wanita yang hanya di dalam rumah, daya tawarnya rendah. Tidak punya pekerjaan dia wanita ini. Tapi coba kalau ada wanita yang Masya Allah punya karir tinggi, banyak yang mencarinya. Kenapa? Terjadi pergeseran. Padahal Allah SWT telah tegaskan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, tugas wanita itu ada di dalam rumah, membangun peradaban, membangun masyarakat dari dalam rumah. Karena teguhnya, kokohnya suatu masyarakat, jayanya suatu bangsa, diawali dari tegaknya rumah tangga. Dari pendidikan yang bagus yang dijalankan oleh seorang ibu. Nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh kaum wanita di dalam rumah. Itulah, karena itu sejarah telah membuktikan tidak ada orang-orang besar di dunia ini kecuali di belakang mereka adalah wanita-wanita besar yang tidak keluar rumah. Tidak ada orang besar di dunia ini kecuali itu adalah hasil pendidikan wanita-wanita yang menghabiskan waktunya di dalam rumah, bukan untuk bekerja di luar rumah. Karena itu ibadallah, kita harus memahami arti wanita-wanita, bukan untuk dieksploitasi di luar rumah. Akan tetapi wanita, tempat berkarya wanita adalah di dalam rumah. Ketika dia berhasil menjadikan rumah tangganya, rumah tangga bagaikan surga. Suami pulang ke rumah, dia mendapatkan sakinah. Anak-anak yang dia didik di dalam rumah, betul-betul berhasil ditanamkan dalam jiwa mereka moral, akhlak, kepribadian yang saleh dan salehah. Itulah yang sekarang kita butuhkan. Itulah yang hilang dari negeri kita. Wanita-wanita kita telah dipaksa keluar dari rumahnya. Sehingga pola pikir wanita telah berubah sekarang. Bahwa menjadi wanita karir itu adalah idaman. Memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan besar di luar rumah, itu adalah cita-cita sampaipun wanita. Katanya emansipasi wanita. Padahal ini adalah penyesatan. Ini adalah penghancuran yang tidak kita sadari. Bisa dibayangkan, kalau semua wanita di luar rumah, siapa yang membentuk generasi penerus kita? Kita akan segera putus generasi. Dan itu yang kita rasakan. Bangsa kita dulu konon adalah bangsa timur yang tepo seliro, punya tenggang rasa, sopan santun. Di manakah semua itu saat ini? Kemanakah sopan santun, kemanakah tepo seliro, kemanakah tenggang rasa? Kemanakah akhlak ketimuran yang konon diceritakan itu adalah identik dengan bangsa kita? Itu tinggal cerita. Kenapa? Karena moral anak-anak kita tidak lagi dibangun oleh ibu-ibunya, tapi dibangun oleh orang-orang lain dari barat. Melalui film-film kartun, melalui acara-acara tontonan yang mereka buat. Tapi ibu-ibunya tidak lagi sempat untuk menanamkan moral, menanamkan akhlak pada diri mereka. Karena itu, ikhwatul iman, dalam konsep rumah tangga, memang kita harus berbagi. Dalam konsep rumah tangga yang Islami, memang suami dan istri harus berbagi tugas. Suami memiliki 3 tanggung jawab, namun aplikasinya yang berbeda tentunya. Menutupi kekurangan istri, melindungi istri dari berbagai macam yang dapat merusaknya, baik iman, akidah, moral, akhlaknya. Dan ketiga, menjadikan istri semakin percaya diri. Bahwa keberadaan istri di dalam rumah bukanlah sia-sia, bukanlah hina. Justru itu adalah kemuliaan. Justru itu adalah tugas yang paling mulia di dunia ini. Ketika kita membangun, ketika istri, ketika wanita berada dalam rumah, fokus untuk mendidik anak-anaknya. Fokus mengkondisikan rumah tangganya agar suaminya ketika pulang dari bekerja merasakan baiti jannati. Namun bisa dibayangkan, mungkinkah seorang suami merasakan baiti jannati ketika dia pulang ke rumah yang ada hanya pembantu? Mungkinkah seorang laki-laki bisa mendapatkan rumah tangganya sebagai jannati, sebagai surgaku, ketika yang tersenyum pertama kali tiba di rumah yang menyapanya adalah pembantunya? Mungkinkah yang terjadi sebaliknya? Perzinaan demi perzinaan, serong dengan pembantu, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ketika suami pulang, senyuman pertama yang dia lihat adalah senyuman pembantunya. Silakan Pak kopinya, Pak. Silakan Pak tehnya. Subhanallah. Kemana istrinya? Istrinya masih kan? Istrinya masih di tempat kerja. Itulah kenyataan. Mungkinkah suami merasakan mendapatkan rumah tangganya jannah, bahkan surga, ketika yang melayani anak-anaknya adalah wanita lain, bukan wanita yang mengandungnya? Tapi coba bayangkan, ketika seorang suami pulang dari tempat kerja, yang menyambutnya adalah istrinya dengan penampilannya yang cantik. Kemudian setelah dia sambut suaminya, dia mendengarkan senandung suara istrinya, mendidik, mendengarkan suara istrinya yang merdu, melayani, mengajari anak-anaknya mengaji, membaca Al-Quran, mengajarinya anak-anaknya akhlak yang mulia, menanamkan kepribadian yang mulia. Akankah suami kecewa seperti itu? Mustahil. Suaminya akan merasakan kedamaian, betul-betul jannati, jannati. Tapi selama ini, na'udzubillah, yang kita dapat apa? Suami-suami ketika pulang ke rumah yang didapat adalah pelayanan dari pembantu. Maka jangan salahkan suami kalau ternyata suami tidak lagi cinta kepada istri, lebih cinta kepada pembantunya. Apalagi ternyata pembantunya selalu lebih muda dibanding ibunya, sebagai dibanding istrinya. Seringkali seperti itu. Makanya rumah tangga itu gersang. Karena tugas istri untuk melayani, melindungi, menutupi kekurangan suami tidak terpenuhi. Sebaliknya demikian. Mungkinkah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah bila suami hanya mampu menuntut, menuntut dan menuntut. Meminta dilayani, memperlakukan istrinya bagaikan pembantu. Tidak menyadari bahwa istri memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu membentengi rumah tangga, mendidik anak-anaknya, menjaga rumah tangga suaminya ketika suami sedang pergi dari rumahnya. Siapakah yang mau, siapakah yang mampu menjalankan tugas istri mengandung, melahirkan, kemudian mendidik, menyusui? Semuanya itu kalau kita harus membayarnya, berapa kita harus membayar? Seringkali suami tidak memahami itu. Seringkali suami hanya menilai istri ini tidak ada kerjaan, cuma bisanya di rumah saja, padahal pekerjaan istri di rumah banyak dan sangat mulia, yaitu mengkondisikan rumah tangga, mendidik anak-anak. Karena sungguh indah gambaran Al-Quran tentang hubungan suami istri. Silahkan coba. Suami sekuat apapun antum, mampukah antum mengandung anak? Tidak mungkin. 9 bulan di dalam perut istri, digandoli lebih dari ada yang 10 kilo, ada yang 8 kilo. 9 bulan lamanya mampukah antum? Kemana pergi, apapun posisi antum, 9 kilo itu melekat. Mustahil kita bisa merasakannya. Mampukah antum untuk terus-menerus menimang dan menimang, menggendong, memandikan, merawat anak-anak? Namun seringkali itu tidak dipandang oleh suami, karena suami telah berubah pola pikirnya. Telah terjadi pergeseran arti suami mengira istri itu sudah sepatutnya turut membantu suami dalam hal penghasilan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi tugas, nafkah, tanggung jawab, membiayai, itulah tanggung jawab suami. Sedangkan istri menjalankan tugas yang tidak mungkin dijalankan oleh suami. Sehingga kekurangan istri ditutupi oleh kelebihan suami. Kekurangan suami ditutupi oleh kelebihan istri. Dan itulah gambaran hunna libasul lakum. Kemudian ikhwatul iman, dalam ayat pertama yang saya dibaca oleh penghulu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan resep rumah tangga yang harmonis. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah. Bagaimanakah konsep mendapatkan sakinah? Bagaimanakah kiatnya agar kita bisa mendapatkan sakinah dalam rumah tangga? Allah sebutkan hanya dua, sederhana Pak, hanya ada dua cara saja. Kalau dua hal ini kita miliki, maka sakinah itu betul-betul kita dapatkan. Tiga fungsi suami dan tiga fungsi istri tadi, itu betul-betul bisa kita wujudkan dalam alam nyata. Allah nyatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah jadikan antara suami dan istri, hubungan suami dan istri ini, Allah bangun di atas apa? Mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah dan rahmah itu indah. Sering dibacakan, sering diucapkan. Namun, siapakah dari kita yang memahaminya dengan benar dan kemudian mengaplikasikannya? Pernahkah kita sebagai suami yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, yang sudah memiliki istri puluhan tahun, istri yang sudah sekian lama memiliki suami, pernahkah kita bertanya, apa sih sebenarnya arti mawaddah dan rahmah itu? Bagaimanakah mengaplikasikannya? Kita seringkali hanya mendengar, semoga mawaddah rahmah, semoga mawaddah rahmah, tapi apa itu mawaddah dan rahmah? Aplikasinya seperti apa? Jarang dari kita yang mau memikirkannya kemudian, apalagi sampai mempelajarinya dengan serius. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sebutkan, wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Untuk memiliki rumah tangga yang sakinah, agar kita bisa mendapatkan sakinah dari pasangan hidup kita, Allah bekali kita dengan dua hal ini. Namun seringkali kita tidak memahaminya. Inilah modal untuk bisa mendapatkan sakinah dari pasangan hidup kita. Mawaddah dan rahmah. Mawaddah ikhwatul iman, arti mawaddah adalah diambil dari kata waddaya waddu, yang artinya wud, artinya kasih. Kasih sayang, gambar Allah gambarkan hubungan suami istri ini dengan mawaddah. Gambaran sederhana ikhwatul iman, ilustrasi sederhana mawaddah. Yang dikatakan mawaddah itu adalah hubungan yang dilandasi oleh semangat memberi, bukan semangat meminta. Semangat melayani, bukan semangat menuntut. Itu namanya mawaddah. Hubungan yang tanpa pamrih, itulah mawaddah. Adapun hubungan yang imbal balik, itu tidak disebut sebagai mawaddah. Saya memberi, terus kamu memberi berapa? Itu bukan mawaddah. Mawaddah itu adalah tatkala kita dengan tulus melayani, dengan tulus memberi, walau tidak mendapatkan. Dan sama sekali bahkan tidak ada terbetik sedikit pun dalam diri kita untuk menuntut, meminta. Itulah namanya mawaddah. Ketika suami dalam berumah tangga memiliki semangat untuk melayani, memberi, untuk menafkahi, melindungi, mendidik, tanpa terbetik sedikit pun di pikirannya bagaimana dia mendapatkan pelayanan sebaliknya, maka betul-betul itulah mawaddah yang sejati. Dan saya yakin, siapapun wanitanya, sesusah apapun wanitanya, Seburuk apapun wanitanya, kalau laki-lakinya, suaminya tidak pernah menuntut, terus melayani dengan tulus tanpa pamrih, saya yakin dia akan menjadi wanita yang paling berbahagia. Dia akan menjadi wanita yang paling berbahagia. Sebaliknya pun demikian, seburuk apapun laki-lakinya, suaminya, kalau dia memiliki istri yang terus melayani, melayani, melayani, tidak pernah menuntut, tidak pernah menantikan bagiannya, tidak pernah meminta haknya, dia terus memberi dan memberi tanpa pamrih. Yang dia pikir bagaimana dia melayani, bagaimana dia melayani, dan bagaimana dia melayani. Saya yakin suaminya akan bahagia di rumah tangganya. Kenapa? Istri tidak pernah meminta. Kalau diberi alhamdulillah, tidak juga tidak masalah. Istri tidak pernah memikirkan apa yang harus saya minta sekarang, apa yang harus saya dapat. Ah bang, sudah gajian. Nah sekarang kita mau ke sana. Dia tidak pernah mengatakan itu. Dia terus, bang, mau makan apa bang? Apa yang enak? Apa yang abang perlukan? Apa yang abang minta? Terus itu yang dia pikirkan. Dia mikir pagi dan malam, itu yang dia pikir. Itu yang dia katakan dalam dirinya. Saya yakin seberat apapun beban yang ada di hati suaminya, ketika berjumpa dengan istrinya akan hilang. Kenapa? Istri terus melayani dan tidak pernah meminta. Sebaliknya, bukan suami yang mengeksploitasi, ah kesempatan istriku patuh, istriku nurut, terus dipaksa dan terus diinjak, terus ini. Bukan. Suaminya juga ternyata memiliki sikap yang sama. Dia terus melayani dan dia terus melayani. Inilah arti mawaddah yang sejati. Dan itulah yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika suatu hari didapatkan beliau berdandan, memakai pakaian yang bagus. Orang murid-muridnya merasa heran. Kok ulama besar sekali Abdullah bin Abbas didapatkan berdandan seperti anak muda? Beliau menjawab, mengatakan, bukan karena beliau ingin safar, bukan karena ingin kumpul dengan teman-temannya, bukan. Namun beliau mengatakan, simak alasan Abdullah bin Abbas. Simak, apa jawaban Abdullah bin Abbas ketika menanggapi pertanyaan kenapa dia berdandan? Beliau mengatakan, inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku tuh senang, bangga kalau bisa berdandan untuk istriku. Seperti aku pun bahagia kalau melihat istriku berdandan cantik jelita. Inilah suami yang saleh dan inilah istri yang salehah. Ketika mereka selalu menjadikan pasangannya itu sebagai orientasi, itu satu-satunya perhatian yang dia betul-betul perhatikan di dunia ini. Suami berdandan bukan karena kondangan, bukan karena mau pergi ke kantor, bukan karena mau pergi ke tempat ini dan ke tempat itu, bukan. Namun dia berdandan dengan maksimal untuk istrinya. Istrinya pun demikian. Karenanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha suatu hari didapatkan mengenakan gelang. Didapatkan mengenakan gelang oleh Rasulullah SAW. Ditanyalah Rasulullah SAW, mah, wahai Aisyah, gelang ini untuk apa? Maka Aisyah menjawab, inilah jawaban istri yang salihah. Atazayyanu laka ya Rasulullah. Aku mengenakan gelang ini untuk berdandan di hadapanmu ya Rasulullah. Namun sekarang silahkan masing-masing kita koreksi diri kita sendiri. Koreksi keluarga kita. Kapankah istri kita mengenakan gelang? Kapankah istri kita berdandan? Ketika mau tidur atau ketika mau pergi? Bapak-bapak ini yang sudah bekerja, belanja, memberikan uang nafkah kepada istrinya. Pak, saya mau beli lipstik. Pak, saya mau beli ini dan itu. Pak, silahkan diingat-ingat memorinya, Pak. Kapan lipstiknya itu digunakan, Pak? Make up-nya itu kapan digunakan? Ketika mau keluar rumah atau ketika, Bu, ini sudah jam 9 malam, kita tidur. Ya bentar Pak, saya tak dandan dulu. Adakah istri kita seperti itu? Ataukah sebaliknya? Bu, ayo kita tidur. Ya bentar Pak, tak bersih cuci muka dulu. Baru saja tadi dari keluar. Kalau tidur ingin mukanya bersih dari semuanya. Polos. Padahal ingat Pak, dulu waktu mau menikah, tertarik dengan wanita itu kan karena dia dalam kondisi berdandan, kelihatan cantik. Lah kalau sudah tua kok enggak pernah berdandan, Pak? Tapi kalau keluar rumah berdandan. Kalau di dalam rumah, setiap dalam rumah dicuci, dibasuh semua, perhiasan ditanggalkan. Ya kalau pakai baju, ah ini kan baju keluar rumah, baju pesta. Baju kalau untuk kumpul-kumpul. Lah kalau di rumah, ya paling daster. Dasternya pun sudah sekian lama umurnya. Ada yang robek, ada yang sudah jahitan. Baju tidur. Tapi kalau keluar rumah, Masya Allah Pak, malu dong pakai baju sudah sekian lama. Ada jahitannya lagi. Lah kalau suaminya kok enggak mau. Baju yang bagus disimpan untuk siapa? Inilah. Mawaddah itu tidak terwujud dalam rumah tangga kita. Suaminya pun demikian. Suaminya kalau dia dalam rumah ya, kaos oblongan, pakai celana koloran. Bagaimana mau kelihatan ganteng, Pak? Wis tuwo, ya umurnya bertambah tuwo, lah koloran tok, Pak. Ya sudah sewaktunya, kalau semakin tua tuh dipoles, Pak. Harus semakin dipoles. Kalau muda masih percaya diri, kelihatan kenceng semuanya. Tidak dipoles masih kelihatan cakep. Lah kalau sudah tua-tua kok tidak dipoles? Ya semakin kelihatan, makanya wajar kadang, mungkin ini cerita ya orang-orang tua, kadang istrinya ketika ngelihat bapaknya, atau suaminya sedang berbah istirahat, bapak sudah kelihatan tua sekali bapak ya katanya. Ya enggak pernah dipoles. Tapi suaminya tetangga ketika keluar rumah dalam kondisi sudah dipoles. Suaminya tetangga itu kelihatan awet muda kayaknya pak ya. Ya karena ketika dia keluar suami tetangga itu selalu dalam kondisi dipoles. Berapi, sisiran rapi, pakai pecian, kemudian wah semuanya sudah lengkap. Istrinya tetangga pun demikian. Tidaklah keluar rumah kecuali minimal sisiran dan memakai gincu, pemerah bibir dan macam-macam. Sehingga oleh tetangganya kelihatan muda. Padahal suaminya di rumah juga bilang, bu, wis kelihatan tua bu. Kenapa? Karena ketika di depan suaminya bersih, polos, tidak pakai aksesoris apapun. Inilah pola pikir. Tidak ada wood dalam rumah tangga kita. Tidak ada semangat untuk memberi. Tapi yang ada adalah semangat melayani. Apa meminta dilayani. Karena wajar kalau rumah tangga kita gersang. Rumah tangga kita gersang. Masing-masing dari kita sudah merasa apa? Yang istri kita grafiknya turun. Semakin tua. Bukan kalau stagnan datar pak, wajar masih bagus. Tapi yang ada, turun terus. Semangat berdandan tidak ada. Semangat melayani sudah. Istri pun kalau sudah masak, antara suami dengan hewan piaraannya kurang lebih. Sambil di dapur teriak, pak, itu masakannya di meja ambil sendiri pak ya. Kadang sambil taruhkan, pak, ya sudah pak ini makan, saya mau ke tetangga. Masya Allah. Tapi kalau tukang warung pak, tidak pernah seperti itu. Ya pak, ini pak minumnya pak silakan. Masih kurang apa lagi pak? Tambah apa lagi pak? Terus sambil duduk dijagongin, dilayanin, ngobrol. Wajar yang namanya penjaga warung kelihatan luwe hayu terus pak. Kenapa? Ya karena dilayani terus pak. Walau itu pelanggan setia, justru semakin pelanggan setia semakin dilayani. Ditambahi, dikasih bonus. Nah ini nasi ngambil sendiri, sayur ngambil sendiri, tumpah ya dilap sendiri. Tapi kalau di warung tumpah, kata penjaga warung, enggak apa-apa pak, biar nanti saya yang beresin. Tapi kalau di rumah, tumpah, pak, tumpah yang enggak diberesi. Nah inilah, pemikiran tentang rumah tangga kita ini sudah sepatutnya kita rubah. Kita sebagai suami, sepatutnya berpikir, kita ini adalah sebagai pelayan istri kita. Kita harus melayani. Dan sebaliknya istri berpikir, suamilah yang selama ini bekerja dan macam-macam, itulah orang yang paling berhak untuk dia layani. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Lokuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha. Kalau aku diizinkan untuk memerintahkan sesama manusia sujud kepada sesama manusia. Ini saya yang akan aku perintahkan sujud siapa? Wanita agar sujud kepada istrinya. Dan sebaliknya, banyak orang laki-laki yang jaim katanya, jaga image. Apa kata orang nanti? Masa kelihatan pelit, masa kelihatan ini dan itu. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang paling perlu kita jaga perasaannya adalah istri kita. Bukan tetangga, bukan orang lain. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik melayani keluarganya. Orang yang paling baik memperlakukan keluarganya. Karena itulah dahulu Rasulullah SAW begitu peka dengan perasaan keluarganya. Rasulullah SAW umurnya sudah mendekati 60 tahun, lebih dari 50 tahun. Itu pun beliau masih begitu peka dengan istrinya yang masih muda belia, yaitu Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inni a'lamu idha kunti anni ghadba wa idha kunti anni radiyah. Wahai Aisyah, aku tahu, aku bisa membaca kapan engkau itu murka kepadaku dan kapan engkau itu senang kepadaku, ridho kepadaku. Aisyah merasa heran. Kenapa? Karena selama ini Aisyah sudah berusaha merahasiakan perasaan hatinya. Dia menyadari suami beliau adalah bukan sembarang wanita, bukan sembarang laki-laki. Beliau adalah seorang rasul. Sehingga Aisyah berusaha merahasiakan. Kaifadzaka ya Rasulullah? Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana caranya engkau bisa mengenali kalau aku sedang marah? Kalau suami sekarang, untuk bisa mengetahui istrinya marah kan gampang, Pak. Banteng piring, tengkurap tidak masak, berarti marah. Tapi Nabi tidak demikian, Pak. Aisyah, ketika marah tidak banteng piring, tidak banteng pintu, tidak tengkurap, embargo, suami di embargo tidak dimasakkan, tidak. Aisyah kalau marah, hanya sekedar dalam kata-kata, dan itu pun sangat sangat lembut sekali. Rasul mengatakan, ya Aisyah, idza kunti anni ghadba. Ya Aisyah, kalau engkau sedang kecewa dengan aku, engkau ketika bersumpah mengatakan, la wa rabbi Ibrahim. Engkau mengganti sumpahmu dengan mengatakan, tidak, sungguh demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Wa idza kunti anni radiyah. Sedangkan kalau engkau sedang ridho kepada aku, sedang senang, engkau kalau bersumpah mengatakan, la wa rabbi Muhammad. Sangat sedikit sekali. Nabi Ibrahim disebut atau Nabi Muhammad disebut. Artinya sama. Tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada yang cemberut, tidak ada banting piring. Hanya perubahan cara berbicara. Kalau sedang marah, tidak kelihatan marah, cemberut, muka dikerutkan, tidak. Nabi tidak mengidentifikasi marahnya Aisyah dengan cara itu, tidak. Karena Aisyah tetap tersenyum. Aisyah tetap bertutur kata lembut. Aisyah tetap berkata halus. Tapi ketika bersumpah, Aisyah berganti sumpahnya. Tidak, demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Tidak mau nyebut nama suaminya. Tapi dengan nama siapa? Nabi Ibrahim. Kalau sedang senang, kalau bersumpah, la wa rabbi Muhammad. Kalau sedang senang, dia mengatakan, tidak. Sungguh demi Tuhannya Nabi Muhammad. Subhanallah. Nabi sudah bisa memahami, kenapa diganti Muhammad dengan Ibrahim. Sudah bisa paham, itu marah dan ini senang. Ini sensitif. Suami begitu peka dengan kondisi suasana hati suami istrinya. Beda dengan zaman sekarang. Istri sudah tengkurap, katanya pusing ya. Sakit gigi. Masya Allah. Sudah ngambek, tengkurap, tidak masak. Oh, gasnya habis. Masya Allah, gasnya habis. Istrinya ngambek, Pak. Ditanya tidak jawab pun. Oh, sakit gigi palingnya. Yaudah, enggak apa-apa, ke dokter. Tidak sadar. Tapi Nabi begitu peka. Karena itulah wajar kalau Nabi mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan, dalam menggauli istri-istriku. Subhanallah. Akhwatul iman. Ini resep pertama untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. masing-masing dari suami, dari istri, lebih bersemangat untuk melayani dibanding meminta. Istri tidak memikirkan apa yang dia dapat. Suami tidak memikirkan apa yang dia peroleh. Namun yang dia pikirkan apa yang telah dia berikan. Bagaimana menjadikan keluarganya tentram. Bagaimana keluarganya nyaman. Namun percayalah, Allah Subhanahu wa Taala telah berjanji, wahal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan yang serupa? Kalau suami telah bisa membersihkan diri seperti yang saya gambarkan, terus berusaha melayani, saya yakin istrinya pun akan membalas dengan serupa. Dalam pepatah Arab dinyatakan, kaifa matadinu tudan. Bagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka demikian pula lah perlakuan yang akan engkau dapatkan. Kalau kita sudah bisa melayani seperti itu, pasti pasangan kita pun akan melakukan yang serupa. Ini resep pertama. Ini rahasia pertama untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah. Kemudian yang kedua, Allah gambarkan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Kunci kedua untuk bisa mendapatkan keluarga sakinah adalah dalam hubungan rumah tangga. Rumah tangga kita harus dibangun dengan rahmah, dengan sayang. Semuanya harus dijalankan dengan penuh dilandasi oleh rasa sayang. Bukan hanya memberi, namun juga menyayangi. Banyak orang bisa memberi, namun belum tentu bisa menyayangi. Ada orang yang bisa menyayangi, namun tidak bisa memberi. Sehingga, seperti kata orang-orang nenek moyang kita yang mengatakan kasih sayang, betul-betul itulah rahasia rumah tangga yang sukses. Rumah tangga yang sakinah. Kalau kita terus punya semangat untuk mengasih, memberi maksudnya. Dan juga untuk menyayangi. Memberi kalau tidak dilandasi oleh kasih sayang, oleh kesayangan, maka tidaklah ada artinya. Memberi dengan dibanting, nih ambil. Tentu artinya berbeda dengan ini cantikku, ini manisku, ini istriku, ini bidadariku, ambillah belanja bulan ini. Tentu artinya berbeda dengan, nih uang belanjanya bulan ini, ambil. Cukup ya, jangan dihabis-habiskan. Tentu berbeda artinya ketika mengatakan, ini istriku sayangku, ini bidadariku, ini kekasihku, nafkah bulan ini, dibelanjakan ya. Tentu artinya sangat berbeda. Istrinya pun demikian, ketika menyuguhkan hidangan, mengatakan ini suamiku yang paling ganteng misalnya. Tentu artinya sangat berbeda, Pak. Ketika mengatakan, Pak, hidangnya sudah ada, siap ya. Makan sendiri, ibu ada kerjaan. Tentu beda artinya. Tentu berbeda. Kenapa? Penjaga warung bisa mengatakan, Pak, silakan Pak, ada yang bisa dibantu? Mau makan apa, Pak? Dengan bahasa yang lembut. Kurang apa, Pak? Kurang gulanya, kurang ini dan lainan. Tapi kalau istri melayani suaminya, Pak, ini makanannya sudah siap. Tidak pernah ditanya, Pak, kurang asin, Pak, ya? Kurang pedas, kurang apanya, Pak? Mau ditambah apa laginya, Pak? Tidak pernah kita mendengarkan itu dalam rumah tangga. Wajar kalau masakan warung sering lebih enak dibanding masakan di dalam rumah. Lebih enak, padahal kenyataannya seringkali masakan dalam rumah itu lebih enak, lebih banyak. Namun kenapa banyak orang yang lebih suka makan di luar? Karena pelayanannya. Pelayanannya yang menjadikan masakan kurang enak lebih enak. Sehingga Allah Subhanahu wa Taala ketika mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah Subhanahu wa Taala menumbuhkan dalam diri kalian mawaddah, semangat untuk melayani, dan juga rahmah, ada menyayangi. Kalau ini betul-betul kita ilhami, kita hayati, kita terapkan dalam hidup kita, pasti rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Kalau sampai terasa rumah tangga ini gersang, maka ketahuilah sebabnya adalah kurangnya mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga kita. Apalagi kalau sudah digantikan dengan bumbunya rumah tangga itu adalah cekcok. Maka rumah tangga kita pasti terasa pahit, rumah tangga kita pasti terasa pedas, rumah tangga kita pasti terasa gersang. Ikhwatul iman, di antara aplikasi nyata dari apa yang telah saya sampaikan, mawaddah, semangat memberi bukan semangat meminta. Semangat melayani bukan semangat menuntut. Dan semuanya dilandasi dengan rahmah. Rasulullah SAW telah memberikan satu pesan lain yang itu merupakan aplikasi dari mawaddah dan rahmah ini. Rasulullah mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah. In kariha minna khuluqan radhiya minha akhar. Tidaklah pantas seorang laki-laki mukmin mencibirkan, memandang sebelah mata, meremehkan seorang mukminah, dalam hal ini adalah istrinya. Fa in kariha minha khuluqan, karena percayalah, kalau engkau tidak senang dengan salah satu perangai istrimu, pasti engkau senang dengan perangai-perangai yang lainnya. Pasti ada pada istrimu itu kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada wanita-wanita yang lain. Hadis ini ikhwatul iman, ini merupakan aplikasi dari mawaddah. Seorang suami sudah sepatutnya pandai mencari kelebihan istrinya, bukan pandai mencari kekurangan istrinya. Suami yang baik, suami yang bisa membawa rumah tangga menjadi rumah tangga yang mawa sakinah, adalah suami yang pandai, tajam, sensitif untuk menemukan kelebihan istrinya sehingga dia apresiasi, dia puji. Masya Allah, bajumu hari ini lebih rapi dibanding kemarin. Masya Allah, cucianmu lebih bersih dibanding kemarin. Masya Allah, masakanmu lebih enak, terasa lebih segar. Masya Allah, dan semuanya sehingga suami terus memuji. Terus memberikan apresiasi. Kenapa? Yang dia lihat kelebihan istrinya, bukan kekurangan istri. Namun kalau suami sekarang sambil jagongan dengan tamannya, di majelis ronda, di perempatan jalan, sambil minum kopi di kantor, wah istriku, kekurangannya lah yang didaftar, didata. Kalau istriku ini gini, kejelekannya yang diingat, bukan kelebihannya. Orang yang kalau rumah tangga dihuni oleh suami yang semangat, sensitif mencari kekurangan istri, hafal dengan segala kekurangan istri, mudah melupakan, bahkan buta dari kelebihan istri, pasti rumah tangganya gersang. Rumah tangganya tidak akan bahagia, rumah tangganya tidak akan sakinah. Rumah tangga yang sakinah adalah ketika suami sensitif, tajam pandangannya melihat kelebihan istri, dan selalu diingat-ingat kelebihan istri. Ya hari ini masakan dia enak, tapi kan kemarin sudah luar biasa enak masakan kemarin. Yang buruk, yang kurang, mudah dilupakan. Kelebihannya terus diingat-ingat. Karena itulah pesan Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minah. Jangan sekali-kali engkau meremehkan wanita, yaitu istrimu. Karena kalau engkau tidak suka satu perangai, pasti engkau senang dengan perangai yang lain. Ini resep rumah tangga sakinah. Jadilah suami yang pandai mengingat, pandai memuji, pandai mengapresiasi kelebihan istri, dan juga rajin memaafkan, melupakan, mengabaikan kekurangan istri. Karena percayalah, tidak ada wanita sempurna di dunia ini. Suatu hari, ada seorang pemuda datang kepada Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dia bertanya, Syekh, saya itu ingin menikah, tapi sampai saat ini saya belum menemukan jodoh. Kata saya, kenapa? Karena saya tidak menemukan kriteria yang ada di pikiran saya. Wanita yang salihah ini dan itu, dia sebutkan kriterianya. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, katanya di dunia ini tidak ada hurul ain. Di dunia ini tidak ada bidadari. Di dunia ini tidak ada bidadari. Apa yang ada di otakmu ini, ada di bayanganmu itu, hanya ada di bidadari. Ya cantik, ya setia, ya nerimonan, gak nuntut, ya pinter masak, ya pinter berdandan, ya bersihan, ya ini dan itu. Itu adalah bidadari di akhirat nanti. Di dunia tidak ada. Yang bersihan, masakannya gak enak. Yang masakannya enak, gak cantik. Yang cantik masakannya enak, gak ngurus anak. Yang pandai ngurus anak, masakannya enak, rumahnya tidak rapi. Itulah manusia. Karena kalau kita ingin bahagia di dunia, jangan mencari masalah dengan mengingat-ingat kekurangan, dengan mengingat membesar-besarkan kekurangan istri. Tapi jadilah orang yang mencari bahagia dengan apa? Dengan menikmati apa yang ada. Dengan menikmati kelebihan yang ada. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan, khuliqatil mar'atu min dhil'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhil'. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Silakan masing-masing menabak tulang rusuknya. Yang paling bengkok adalah yang paling atas. Tekukannya paling tajam. Dan itulah wanita diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok itu. In dhahabta tuqimuha. Kalau kalian ingin menjadikan wanita itu lempeng lurus, tidak ada kekurangannya. Engkau benahi, engkau didik semuanya, diajari masak, diajari berdandan, diajari merawat anak, diajari ini semuanya, dan ingin berhasil semuanya. Apa kata Rasulullah? Kasarta, engkau pasti mematahkannya. Tidak mungkin tulang rusuk bisa diluruskan. Tulang rusuk itu hanya bisa dielus-elus, Pak. Kalau mau dipaksa luruskan, pasti patah. Wa kasruha talaquha, kata Rasulullah. Dan patahnya tulang rusuk itu artinya adalah sebuah perpecahan, sebuah perceraian. Kemudian Rasulullah SAW memberikan resep agar kita bisa menjadi rumah tangga, memiliki rumah tangga yang sakinah. Istamti'u biha wa fiha awaj. Kalau demikian, karena tulang rusuk tidak bisa diluruskan, kalau dipaksa lurus, pasti pecah, dan pecahnya adalah perceraian, maka hanya ada satu pilihan. Istamti'u biha, bersenang-senanglah, nikmatilah wanita itu, bergembiralah dengan wanita, namun ingat, dia itu bengkok, membawa kekurangan yang banyak. Karenanya, saya katakan tadi, kalau kita ingin hidup bahagia dalam rumah tangga, pandai-pandailah mengingat kelebihan istri, agar kita bisa berbahagia. Tapi kalau kita mengingat kekurangan, pasti kita menderita. Dan kalau kita ingin mencari wanita yang sempurna, tidak akan pernah ada, artinya kita tidak akan pernah menikah. Karena itu, tadi ini adalah resep dari mawaddah. Jadilah suami yang pandai memberi. Jangan menuntut, oh, istriku tidak ini, tidak itu, tidak. Namun apa yang ada, terimalah. Nikmatilah yang ada. Senantiasa puaslah dengan apa yang Allah takdirkan dalam diri istri kita. Itulah memang istri yang paling istimewa bagi kita. Itulah wanita yang paling ideal bagi kita. Karena kalau kita ganti dengan wanita lain, juga bagaikan orang main ayunan itu anak. Kalau diinjak sini naik di sana, kalau diinjak sana naik di sini. Tidak ada yang sempurna. Kemarin dapat istri yang pandai masak, cantik, diganti karena tidak rapih, tidak bersihan, kemproh kata orang Jawa, diganti dengan yang bersihan tapi tidak cantik. Tapi tidak punya anak dan lain sebagainya, kekurangan-kekurangan yang pasti ada. Ini resep ketika kita sebagai suami. Seperti kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minah. Jangan sekali-kali suami itu egois. Sehingga menganggap, ah wanita ini banyak jeleknya. Padahal kalau kita renungkan, dia itu banyak kelebihannya. Banyak kelebihannya. Karena jangan ingat kesalahannya, jangan ingat kekurangannya. Ingat-ingatlah kelebihan istri kita. Ingat-ingatlah kelebihan istri kita. Nah, kita bisa bahagia dalam rumah tangga. Sebaliknya pun demikian, istri. Jangan jadi istri yang hanya pandai mengingat kesalahan, kekurangan suami. Suami, kalau tidur ngorok, nafkahnya sedikit, ini dan itu. Yang diingat-ingat kekurangannya, pasti akan gersang rumah tangga kita. Kalau diingat-ingat yang lebihnya, baiknya, pasti kita akan bahagia. Ya walaupun ngorok, tapi alhamdulillah sehat. Yang gak ngorok, tapi penyakitan. Ya sudah, ngorok, sehat. Gak punya uang, ya tapi ganteng. Walaupun gak ganteng, ya tapi setia. Itu yang terus kita harus tingkatkan. Kita tumbuhkan dalam diri kita. Bagaimana kita menggali, mengetahui kelebihan suami kita. Untuk kita ingat. Bukan untuk kita ingkari. Karena itu dahulu Rasulullah SAW menegaskan. Ketika beliau berkhutbah. Khutbah Id. Di hadapan kaum wanita. Beliau bersabda. Tasaddaqna walau min kuhuliyukun. Wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian itu bersedekah. Walau, kalaupun tidak ada yang bisa disedekahkan kecuali perhiasan, kalian sedekahkanlah. Fa inni ra'aitu aktsara ahli nari minkum, karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu dari kalian wahai kaum wanita. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa banyak kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita? Yakfurn, karena mereka banyak berbuat kufur. Bukan berkata kufur kepada Allah, namun yakfurnal ashir. Mereka paling mudah melalaikan jasa baik suaminya. Paling ringan mengatakan suamiku ini tidak ada baiknya. Suaminya ku tidak ada perhatian. Paling ringan mengatakan kepada suaminya, mbak coba perhatian sedikit saja sama istrinya. Mbak coba pengertian sedikit saja sama istrinya. Mbak coba, subhanallah. Paling mudah wanita mengatakan sedikit saja, seakan-akan selama ini tidak pernah memberikan perhatian, selama ini tidak pernah memberikan empati dan lain sebagainya. Kaum wanita, kenapa banyak menghuni neraka? Karena ini, mudah melupakan jasa baik, mudah melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Inilah salah satu yang menyebabkan rumah tangga kita gersang. Tapi kalau kita itu betul-betul mengilhami, menghayati arti mawaddah dalam rumah tangga kita, sehingga suami dan istri masing-masing berusaha untuk mengingat-ingat, mengenang kebaikan suaminya, menginventarisir kebaikan suaminya, dan menghapus, memaafkan, melupakan kekurangan pasangan hidupnya. Ini saya rumah tangga ini, betul-betul rumah tangga yang sakinah. Sederhana, kiat mendapatkan rumah tangga yang sakinah. Mudah, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rumah tangga ini sebagai tanda keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak persulit. Allah tidak mempersulit rumah tangga sakinah itu. Allah permudah. Namun sayang, kita salah mencari panutan. Kita salah mencari cermin. Sehingga kita bercermin kepada orang-orang yang kekayaannya melimpah. Kayaknya rumah tangga kita akan tentram kalau harta kita melimpah seperti dia. Padahal dia yang kita cermini tadi, rumah tangganya juga tidak sakinah. Karena kalau kita tidak punya dua hal ini, mawaddah dan rahmah, apapun yang ada dalam diri kita tidak akan pernah bisa mendapatkan sakinah. Kalaupun kita kaya raya, kalaupun harta kita melimpah, kalaupun kita dapatkan jabatan yang tinggi, selama kita tidak punya semangat, mawaddah dan rahmah, rumah tangga kita pasti hancur. Rumah tangga kita pasti hancur. Kalau suami penghasilannya semakin tinggi, semakin banyak, dia akan berpikir, ya sekarang kan uangnya banyak. Dulu saya mau menikahi dia karena saya hanya bisa bayar murah, maharnya sedikit. Sehingga saya hanya berani melamar orang yang cantiknya seperti ini. Sekarang sudah punya uang banyak, ya saya bisa melamar yang lebih muda, lebih cantik, lebih ini dan lebih itu. Mulailah rumah tangga gersang. Istrinya pun demikian. Dia berpikir, ya dulu saya menerima dia dengan harapan karirnya naik, penghasilannya bertambah. Tapi kok malah gitu-gitu terus. Ya kalau gitu-gitu terus ya saya sudah tidak siap. Inilah kalau diukur dengan apa? Materi. Tapi kalau diukur dengan akhlak, dan itulah yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Tungkahul mar'atu li arba'. Orang itu menikahi wanita seringkali alasannya itu hanya empat. Pilihan memilih wanita itu hanya ada empat. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya, atau karena agamanya. Dan kata Nabi, fadfar bidzatid din. Pilihlah orang yang agamanya baik. Taribat yadak, niscaya engkau akan bahagia, niscaya engkau akan sukses, niscaya engkau akan selamat. Kenapa? Karena agama itu kekal. Agama itu senantiasa mendatangkan kesejukan. Namun kecantikan, kedudukan, harta itu semakin menjadikan kita menderita. Semakin banyak harta kita, semakin susah kehidupan kita. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin sengsara hidup kita. Semakin bertambah cantik atau bertambah tampan, maka semakin susah juga hidup kita. Kenapa? kata orang Jawa, bojo ayu abot sanggane, Pak. Kompetitornya banyak. Yang punya semboyan kutunggu jandamu juga banyak. Sebaliknya, punya suami yang ganteng itu juga susah. Sampai ibu-ibu pun yang sudah punya suami masih minta foto bareng. Nah, ini apa kalau kita memilih pertimbangan penampilan, harta, dan kedudukan. Suaminya hartanya semakin banyak, semakin tidak pernah di rumah. Kenapa? Sibuk ngurusi perdagangannya. Kalau sudah sibuk ngurusi perdagangannya, potensinya besar. Singgah di mana malam ini? Yang uang banyak, relasi banyak, ya di mana-mana singgahnya. Mulailah hati istri, katanya punya suami duitnya banyak itu makan hati gitu. Kenapa? Di rumahnya seminggu sekali saja belum tentu. Hari ini Surabaya, besok Jakarta, besok lagi Kalimantan, besok lagi sudah di Inggris sana. Pulang-pulang sudah capek, baru ganti baju sudah pergi lagi. Makan hati gitu. Ketemu dengan banyak orang, telepon bunyi terus, ini telepon siapa? Setiap ada telepon jangan-jangan dan jangan-jangan. Tapi kalau suami yang uangnya tidak banyak, teleponnya tidak pernah bunyi. Tidak pernah pergi-pergi, tentrem, tidak makan hati. Kapanpun dibutuhkan suaminya selalu siap. Tapi kalau suaminya yang banyak perdagangannya, Pak, waduh tidak bisa, saya lagi di Jakarta, tidak bisa pulang lagi meeting. Telepon saja, susah, apalagi sampai bicara. Karena Rasulullah mengatakan, Fadfar bidhati din, pilihlah istri yang agamanya baik. Agamanya baik itu kalau cantik juga ditutupi, tidak diobral. Kalau tidak cantik juga menjadi tambah cantik. Bertambah cantik kenapa? Dengan akhlaknya. Jadi kalau yang wanitanya akhlaknya baik, agamanya baik, kurang cantik menjadi cantik. Kenapa? Akhlaknya. Kalau dia cantik, dia semakin cantik. Akhlaknya. Tapi kalau istri itu tidak soleh, tidak cantik ya kurang ajar. Apalagi kalau cantik semakin makan hati. Tidak tentrem, ditinggal tidak tentrem, di rumah juga tidak tentrem. Kenapa? Akhlak, iman, itulah agama. Karena itu dalam membangun rumah tangga, sekali lagi, saya ingatkan, Rasulullah SAW telah memberikan resep, jangan pandai-pandai mencari kekurangan atau aib. Namun sebaliknya, jadilah orang yang pandai mengingat kelebihan. Sekecil apapun kelebihan pasangan kita, tolong diingat, tolong dicatat. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tapi kejelekan, sekecil apapun kalau kita ingat, rumah tangga kita menjadi gersang. Rumah tangga kita menjadi retak, rumah tangga kita menjadi tidak harmonis. Gara-gara kita mengingat apa? Mengingat kejelekan istri kita atau suami kita. Rasulullah SAW dahulu senantiasa mengingat kelebihan dan kelebihan. Bukan mengingat kesalahan. Kesalahannya dimaafkan dan dimaafkan. Suatu hari, Rasulullah SAW sedang menerima tamu beberapa sahabat. Di saat beliau sedang menerima tamu, ada tamu di depannya, tiba-tiba ada kiriman makanan dari istri beliau yang lain. Di saat beliau sedang berada di rumahnya Aisyah. Aisyah sebagai istri, ini kok ada madunya ngirim makanan di saat Rasulullah SAW berada di rumahku. Cemburu, piringnya dipukul, makanannya tumpah. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Memalukan di depan tamu. Aisyah memukul piring dan tumpah makanannya. Namun lihat Nabi SAW tidak melihat kesalahan ini sebagai kesalahan. Namun beliau melihat ini adalah sebagai kelebihan yang beliau syukuri. Kenapa? Beliau mengatakan, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, jangan diambil hati. Dia ini sedang cemburu. Nabi kenapa bisa begitu tabah, begitu sabar melihat perilaku Aisyah yang kalau kita nilai sekarang, ini istri tidak tahu diri, kurang ajar, memperlakukan, mempermalukan suaminya di depan tamu. Tapi Nabi tidak memandang itu. Nabi melihat dari sisi lain. Kenapa? Ini adalah luapan rasa cinta. Gharat ummukum. Nabi bangga punya istri yang cemburu. Karena cemburu itu adalah ekspresi dari rasa cinta. Kalau tidak cemburu berarti sudah tidak cinta. Maka Nabi bisa bersyukur. Nabi bisa menilai sikap Aini sebagai sebuah hal yang positif. Kenapa? Ini adalah luapan dari rasa kesetiaan. Maka Nabi tidak marah. Tidak menghukumi Aisyah. Tidak memukul. Tidak menghardik. Namun Nabi merasa senang. Nabi benar merasa bisa menganggap ini adalah sebuah kelebihan ketika istrinya masih setia sehingga menunjukkan ekspresi-ekspresi cemburunya. Karena kalau dia cemburu berarti dia masih cinta. Tidak seperti sekarang. Banyak suami yang menuntut istrinya, kalau istri itu percaya pada suaminya jangan cemburu. Lalu terus ya biarkan suaminya kemana saja. Subhanallah. Itu berarti suami yang tidak tahu diri. Kalau suami tahu diri, dia harusnya bersyukur ketika istrinya nelpon, "Bang, kemana bang? Lagi di mana? Sudah makan belum? Lagi apa? Lagi sama siapa?" Itu adalah ekspresi cinta. Ekspresi cinta dia, perhatian. Seharusnya, "Alhamdulillah istriku perhatian. Makan saja masih ditanyakan ketika sudah di luar rumah. Sudah makan atau belum?" Tapi banyak orang yang menganggap ini sebagai campur tangan. Istri terlalu jauh ngurusi urusan suami sampai ketika di luar pun ditanya lagi sama siapa, di mana, lagi ngapain, sudah makan atau belum. Seringkali salah menafsirkan. Padahal kalau kita tanya istri kita, kenapa telpon? Pasti karena dia rasanya kangen. Karena kasihan. Jangan-jangan gak makan, belum makan, lupa makan. Kalau lupa makan nanti jatuh sakit. Ini adalah alasan-alasan yang positif, namun seringkali disalahfahami. Sebaliknya pun demikian. Ketika suami pegang HP istrinya, dilihatin SMS-nya milik siapa yang datang, kata istrinya, "Suami kok curiga terus sama istrinya." Ya harus. Ini adalah bentuk dari perlindungan. Suami merasa khawatir kalau-kalau perhiasannya diambil oleh orang. Kalau-kalau intan berlian yang dia miliki diambil oleh orang atau paling kurang disentuh oleh orang. Namun sayang, suami sekarang, zaman sekarang lebih sayang dengan uang 1.000 dibanding dengan istrinya. Kalau ada uang 1.000 nongol sedikit, buru-buru dimasukkan. Khawatir jatuh, khawatir diambil orang. Tapi kalau istrinya pakaiannya sedikit nongol, sedikit naik dikit, kelihatan betisnya, oh enggak apa-apa. Dilihat orang, enggak apa-apa. Itu jangan terlalu ekstrim lah gitu. Tapi kalau uangnya 100.000 nongol sedikit dari sakunya, buru-buru dimasukkan. Khawatir jatuh. Khawatir kalau jatuh kenapa? Diambil orang. Tapi kalau istrinya, betisnya yang mulus, kelihatan sedikit, oh enggak apa-apa. Jangan terlalu ekstrim. Cuma betis saja kok. Tidak khawatir ada yang tergoda dengan betisnya sehingga diambil istrinya. Inilah. Sehingga seringkali rumah tangga ini terasa gersang karena kita itu seringkali salah menafsirkan. Salah menafsirkan. Karena itu ikhwatul iman, sekali lagi saya tekankan. Pandai-pandailah menggali kelebihan. Kemudian mengingat-ingat kelebihan pasangan hidup kita. Dan sebaliknya, pandai-pandailah melupakan. Karena kesalahan itu, kalaupun terjadi kemarin, itu sudah berlalu. Buat apa dikenang hari ini? Buat apa dirasakan pedihnya hari ini? Seharusnya pedih itu dilupakan. Tapi kelebihan, keberhasilan itu patut dikenang. Karena kalaupun sudah berlalu, kita masih bisa merasakan nuansa keberhasilan itu. Merasakan, indahnya, kenangan indah. Tapi kalau duka, jangan dikenang. Kegagalan, jangan dikenang. Kesalahan, jangan dikenang. Karena hanya akan memperbesar dendam, memperpanjang sakit hati. Karena itu resep dalam rumah tangga yang baik. Yang sakinah adalah jadilah orang yang paling pandai dalam rumah tangga mengenang, mengingat, menginventarisir kelebihan pasangan hidup kita. Dan segera lupakan, abaikan, lalaikan kekurangan dan kesalahan pasangan hidup kita. Niscaya kita akan bisa bahagia. Niscaya kita akan hidup bahagia. Kalaupun masaknya telat, kita ingat kemarin, oh, enggak apa-apa, kemarin juga masaknya enak, sekarang telat dikit, enggak apa-apa. Kita masih ingat kelebihan kemarin. Tapi kalau diingat kesalahannya, kemarin sudah tumpah, sekarang masaknya telat, seminggu yang lalu kepedesan, sebulan yang lalu keasinan. Itu meledak, Pak, kalau kita melakukan seperti itu. Jadi kalau kita, oh, minggu kemarin enak, minggu kemarin tepat waktu, minggu kemarin Masya Allah gurih, dan ini dan itu, kalaupun sekarang kepedesan, tidak terlalu pedas terasa di lidahnya. Kita bisa menikmati hidup dengan bahagia dengan cara itu. Karena itu khotul iman, jadi orang yang berbesar hati. Ini bukan hanya dalam berumah tangga, bukan hanya dalam rumah, dalam bersahabat, bermasyarakat pun berlaku. Kalau kita pandai mengingat kelebihan dan pandai melupakan kesalahan, niscaya kita akan bisa bersahabat dengan baik. Inilah resep rumah tangga yang baik. Kemudian hal yang terakhir yang saya sampaikan, agar kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah. Ingat, sakinah itu adalah urusan hati, Pak. Urusan hati, bukan urusan fisik. Sakinah itu adalah ada yang ada di dalam dada kita, bukan di fisik kita. Kedamaian, ketentraman itu rasanya adalah hati yang berbicara, bukan lisan, bukan telinga, bukan mata, bukan tangan, bukan kaki. Yang merasakan kedamaian itu adalah hati kita. Bisa jadi kita mendapatkan fasilitas, pelayanan yang luar biasa, tapi belum tentu merasakan sakinah. Karena itulah, karena sakinah itu urusan hati, dan yang punya hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hati itu siapa? Allah yang kuasa membolak-balikkan hati itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin memiliki keluarga yang sakinah, dekatkanlah keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkanlah keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan mendapatkan sakinah. Jadikanlah rumah tangga kita rumah tangga yang dekat dengan Allah. Lantunan-lantunan ayat Al-Quran Karim, ibadah-ibadah dalam rumah tangga kita, sholat di dalam rumah, sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, tegakkanlah dalam rumah tangga kita. Niscaya Allah akan turunkan sakinah dalam diri kita. Niscaya Allah akan jadikan sakinah ada dalam diri kita. Karena Rasulullah mengatakan, ni'mar rajul, sebaik-baik suami, suami yang paling idaman adalah qama minal lail, suami yang bisa qiyamul lail, fa sallama kutibalah, kemudian dia sholat semampunya, fa aiqadha ahlah, setelah dia sholat dia bangunkan istrinya, dia ajak istrinya untuk turut sholat malam bermunajah kepada Allah, fa in abad, kalau istrinya enggan maka dia percikkan air di wajahnya. Sebaliknya pun demikian, sebaik-baik istri, istri yang paling idaman, istri idaman adalah istri yang mampu bangun malam. Kemudian dia sholat semampunya. Kalau dia setelah sholat, dia bangunkan suaminya agar turut sholat bersamanya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, ikhwatul iman. Bahwa untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah, atau indikasi keluarga yang sakinah adalah ketika suaminya mampu menggandeng istrinya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika istri bisa mendorong suaminya untuk bisa mendekatkan kepada Allah, maka percayalah itu keluarga yang sakinah. Ketika kita bisa bergandeng tangan, saling dorong-mendorong, saling support, saling menguatkan untuk bisa menegakkan syiar Allah dalam rumah tangga kita, maka itulah sakinah akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun wanita, dan amal saleh itu betul-betul dilandasi oleh iman kepada Allah, keikhlasan kepada Allah, apa yang akan didapat? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku pasti akan berikan kehidupan yang damai, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia kepadanya. Karena itu khatul iman, ini resep yang paling inti. Bawalah rumah tangga kita mendekat kepada Allah. Niscaya Allah akan limpahkan sakinah dalam rumah tangga kita. Namun kalau kita semakin menjauh, menjauhkan rumah tangga kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegersangan akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita hilangkan. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka dia pasti akan merasakan ma'isyatan dzanka, kehidupan yang himpit, yang terhimpit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak di hari kiamat akan kami bangkitkan dia dalam kondisi buta. Karena ikhwatul iman, selain kita membangun rumah tangga kita dengan mawaddah rahmah, semangat untuk memberi, semangat untuk melayani, semangat untuk mengingat kebaikan dibanding mengingat kejelekan, kemudian juga kita landasi semuanya itu dengan rahmah, dengan penuh dengan kesayangan, kerahmatan. Niscaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, dan yang modal utama kita adalah dekatkan rumah tangga kita kepada Allah. Bangun rumah tangga kita di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah. Niscaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Wallahu ta'ala a'lam.